Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-6 dari Kitabul Hudud berkaitan dengan ta'zir. Ya. Telah kita jelaskan ta'zir ini maknanya at-ta'dib. Memberikan hukuman atau pelajaran pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman khusus padanya dan juga tidak ada kafarahnya. Dan telah kita jelaskan bahwasannya kemaksiatan ada yang memiliki hukuman yang khusus, seperti halnya zina, hukumannya rajam atau cambuk 100 kali. Begitu juga hukuman bagi yang menuduh berzina, hukumannya 80 kali cambukan. Dan juga hukuman bagi yang meminum khamar, 40 kali cambukan, bahkan sampai 80 kali cambukan. Ada bagi pencuri dengan ada juga kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak disebutkan hukuman tertentu. Maka kemaksiatan yang semacam ini ketika diberikan hukuman disebutnya dengan ta'zir. Ya. Ta'zir yang mana ini merupakan at-ta'dib, ya, ikan pelajaran, memberikan hukuman pada kemaksiatan yang tidak ada had padanya dan tidak ada kafarah. Nah, dan hukum ta'zir ini wajib pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hukuman tertentu padanya dan juga tidak ada kafarahnya. Ya. Orang yang melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban, apabila imam, suatu penguasa dan mewakilinya, melihatnya, maka wajib untuk memberikan hukuman yang sifatnya ta'zir. Nah, masuk pada pembahasan tentang anwa'ul ma'asi allati tujibu taghrir, ta'zir. Macam-macam kemaksiatan yang mewajibkan adanya ta'zir. Al-ma'asi allati tujibu ta'zir naw'an. Kemaksiatan-kemaksiatan yang mengharuskan hukuman ta'zir ada dua macam. Yang pertama, tarkul wajibat ma'al kudroh ala adaiha. meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam keadaan dia mampu untuk menunaikannya. Kaqada idduyun, seperti membayar hutang-hutang. Wa ada'il amanat, dan menunaikan amanat-amanat. Wa amwalil yatama, dan menunaikan harta anak-anak yatim. Fa inna hadhil umura wa mithlaha yu'aqabu 'alayha min tarki ada'iha hatta yu'addiyaha. Maka perkara-perkara ini dan yang semisalnya diberikan hukuman padanya dikarenakan tidak menunaikannya sampai dia menunaikannya. Orang yang memiliki hutang, nah, dalam keadaan dia mampu untuk membayar hutangnya, kemudian jatuh tempo, tapi masih menunda-nundanya. Maka bagi imam bisa memberikan hukuman bagi orang yang semacam ini. Berupa ta'zir. Atau orang yang diserahi amanat. Sebetulnya amanat harta anak-anak yatim. Kemudian dia tidak menunaikan amanat tersebut. Maka bisa diberikan hukuman. Ta'zir. Sampai dia menunaikan amanat tersebut. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu, yang kaya, yang dia bisa membayar hutang, kemudian dia menunda-nundanya, ini suatu kezaliman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ini diantara adab-adab. Orang yang berhutang, hendaklah dia membayar hutangnya. Apalagi kalau hutangnya sudah jatuh tempo. Dalam keadaan dia mampu untuk membayarnya. Orang yang mampu membayar hutang, kemudian sudah jatuh tempo, dan dia menunda-nunda lagi, mengakhir-akhirkannya lagi, ini termasuk di antara bentuk kezaliman dalam masalah harta. Dan ini kadang-kadang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Bermudah-mudah dalam berhutang, kemudian bermalas-malasan dalam membayar hutang. Padahal hutang ini perkara yang sangat besar. Bahkan bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Nah, orang bermudah-mudah dalam berhutang, tapi susah dalam membayar hutang. Sebagian mereka nggak ada usaha untuk membayar hutangnya. Kadang-kadang walaupun dia mampu membayar hutang, berat untuk membayar hutang. Maka Rasul mengingatkan ini suatu kezaliman. Suatu kezaliman orang yang dia mampu untuk membayar hutang, kemudian menunda-nundanya, mengakhir-akhirkannya. Matlul ghani zulmun. Nah, ini asuhan kalau kita memiliki hutang, hendaklah kita berusaha untuk membayarnya. Harus ada usaha. Untuk membayarnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, layul wajidi yahillu irdahu wa uqubatahu. Dalam satu riwayat, layul wajid orang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang, kemudian dia menunda-nunda dalam pelunasan hutang, maka halal kehormatannya dan juga halal untuk diberikan hukuman. Ini merupakan dalil bahwasanya orang yang keadaannya demikian, mengakhir-akhirkan dalam pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, boleh untuk diberikan hukuman berupa ta'zir. Apa hukumannya? Diserahkan kepada penguasa atau hakim atau yang mewakilinya. Walaupun tidak ada hukuman khusus untuk perbuatan semacam ini, tapi ada hukuman yang sifatnya ta'zir yang disebutkan tadi. Ini dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim atau yang mewakilinya. Ini adalah bentuk kemaksiatan yang dilakukan seorang, yaitu meninggalkan kewajiban padahal dia mampu untuk menunaikannya. Nah, dan contohnya tadi dalam menunaikan hutang, menunaikan amanat-amanat. Yang kedua, fi'lul muharramat. Melakukan keharaman-keharaman. Kayakhtaliya rajulun bimra'atin ajnabiyah. Seperti seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan perempuan asing, perempuan yang bukan mahramnya. Au yubashiruha fi ghairi farji. Atau seorang laki-laki mencumbui seorang perempuan yang bukan mahramnya pada selain farjinya. Au yuqabbilaha, atau menciumnya. Au yumazihaha, atau menggodanya. Nah, ini termasuk di antara bentuk keharaman-keharaman. Ketika seorang melakukannya, walaupun dalam syariat tidak ditetapkan hukumannya bagi pelaku kemaksiatan tersebut, laki-laki dan perempuan berkhulwat, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan, ini kan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Begitu juga Nabi SAW melarangnya. Ayakhtaliya rajulun bimra'ah. Laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Sampai Rasul menyebutkan yang ketiganya itu siapa? Syaitan. Syaitan senantiasa membisikkan, menggodanya agar terjatuh kepada perbuatan yang lebih besar lagi daripada itu. Zina. Nah, kalau zina jelas ada hukumannya dalam syariat. Tapi berdua-duaan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, enggak ditetapkan hukumannya. Maka yang semacam ini, imam atau penguasa atau hakim berhak memberikan hukuman yang sifatnya ta'zir. Bagaimana hukumannya? Diserahkan kepada ijtihad hakim. Bisa jadi hakim mencambuknya dengan berapa kali cambukan. Bisa jadi hakim mungkin memenjarakannya beberapa hari atau beberapa waktu. Yang jelas, dengan adanya hukuman tersebut memberikan efek jera. Supaya tidak melakukan perbuatan jelek lagi. Supaya tidak melakukan keharaman tersebut lagi. Nah, bahkan kalau kita perhatikan sekarang, banyak orang yang menganggap enteng, remeh perbuatan tersebut. Laki-laki dan perempuan berdua-duaan. tempat yang sepi, atau mungkin di tempat-tempat yang lain tapi berduaan, padahal bukan suami istri, padahal bukan mahramnya. Nah, atau kadang-kadang sebagai mereka terang-terangan, ya, bercumbu atau berciuman, maaf saya dan semisalnya, atau menggoda, laki-laki menggoda perempuan, ya, ini kan satu kemaksiatan lewat perempuan digoda misalkan, disiulin dan lain sebagainya. Nah, wa ka'itiyanil mar'ah al-mar'ah. Contoh yang lainnya seperti perempuan mendatangi perempuan, maknanya lesbi misalkan, perempuan dan perempuan lagi. Nah, fa bihadza wa amsalihi at-ta'zir. Maka dalam perbuatan semacam ini dan yang semisalnya ada ta'zir. Illam yarid fihi uqubatun muhaddadah. Apabila tidak ada padanya suatu hukuman yang ditentukan. Kalau seorang misalkan mabuk, jelas ya, hukumannya cambuk 40 kali sampai 80 kali. Nah, ada hukuman tertentu. Seorang menuduh berzina, tidak ada bukti yang jelas, jelas hukumannya 80 kali cambukan. Tapi bagi kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ada hukuman secara khusus disebutkan dalam syariat, sekali lagi, maka hukumannya disebut dengan ta'zir. Bagaimana kadarnya dan bagaimana jenis hukumannya dikembalikan kepada siapa? Hakim atau yang mewakilinya. Nah, banyak sekarang orang yang meremehkan dosa, dosa, kemaksiatan, kemaksiatan. Mereka menganggap enteng, bahkan mereka terus-menerus melakukannya. Kenapa? Dikarenakan tidak ada hukuman, tidak ada efek jera terhadap kemaksiatan tersebut. Seperti kita contohkan tadi, laki-laki dan perempuan berdua-duaan, dianggap seperti biasa saja. Bahkan mungkin masyarakat pun menganggap ini biasa, hal yang wajar untuk mereka pacaran. Padahal kita jelaskan ini termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Perbuatan yang bisa mendekati kepada perzinahan, bahkan Rasulullah pun melarangnya. Benar apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adzaku fi a'yunikum min asy-sya'ri wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sungguh kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap remeh, anggap ringan dari sehelai rambut, padahal kami menganggap perbuatan-perbuatan tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara yang membinasakan dan menghancurkan. Banyak orang sekarang ini meremehkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, maka dengan adanya ta'zir, jadi hukuman terhadap suatu kemaksiatan, membuat orang jera dari melakukan kemaksiatan tersebut. Bahkan banyak di antara manusia sekarang ini, bahkan di antara kaum muslimin yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Sudah tidak ada rasa malu lagi, terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Seperti contoh tadi, berdua-duaan, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, bahkan bukan tempat yang sepi saja, tempat yang ramai pun berdua-duaan. Nah, sudah hilang rasa malunya. Al-mas'alatu as-salisah, masalah yang keempat, miqdaru ta'zir, ukuran hukuman ta'zir. lam yuqaddiru sari'u haddan muayyanan fi 'uqubati ta'zir. Syariat tidak menentukan hukuman yang tertentu pada hukuman ta'zir. Wa innamal marja'u fi dhalika lijtihadil hakim wa taqdirihi lima yarahu munasiban lil fi'li. Sesungguhnya yang menjadi patokan, ya, yang menjadi rujukan dalam hukuman ta'zir kembali kepada ijtihad al-hakim. Ya, ijtihad hakim wa taqdirihi lima yarahu munasiban lil fi'li. Ya, dan menentukan kadarnya bagaimana hukuman terhadap kemaksiatan tersebut, ya, terhadap apa yang dipandang oleh hakim tersebut cocok terhadap perbuatan kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, jadi dikembalikan kepada hakim. Hatta inna ba'dal ulama yara anna ta'zir qad yasilu ila al-qatli idza iqtadat al-maslahah. Hingga sebagian ulama berpendapat bahwa ta'zir kadang-kadang sampai kepada hukuman mati apabila maslahat menuntut hal itu. Yeah. Dikarenakan mungkin kemaksiatannya sangat besar. Nah, walaupun tidak disebutkan dalam syariat hukumannya hukuman mati, yeah, tapi hakim misalkan memandang orang yang melakukan kemaksiatan yang besar ini harus dihukum mati. Ya. Maka boleh untuk menentukan hukuman tersebut. Nah. Ya. Misalkan pengedar ganja. Ya. Nah. Yang apa? Besar misalkan bandarnya sampai merusak, ya, sababul muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, ya, bandarnya dengan jumlah yang besar merusak kaum muslimin misalkan, ya, sampai berkilo-kilo, ya. Nah, walaupun misalkan disebutkan hukuman tertentu, ya, misalkan hakim berpendapat atau memandang dikarenakan kasusnya berat, ya, merusak bangsa, merusak para pemuda, ya, kalau dibiarkan dia merajalela, berpendapat misalkan ditegakkan hukuman mati, ya, makanya boleh-boleh saja. Nah, contohnya lainnya kakotil jasusil muslim, ya, seperti hukuman mati bagi mata-mata muslim. Nah. Seorang muslim tapi memata-matai pemerintah kaum muslimin misalkan untuk membocorkan rahasia-rahasia negara kaum muslimin kepada orang-orang kufar misalkan. Nah, ya, hakim memandang misalkan untuk tegakkan hukuman mati bagi orang yang semacam ini, maka boleh-boleh saja kembalikan kepada ijtihad hakim. Wal mufarriq li jama'atil muslimin, begitu juga orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin, ya, yang memecah belah kaum muslimin. Nah, sampai saling berperang satu dengan yang lainnya. Maka orang yang memecah belah ini, ya, yang menyebabkan kaum muslimin saling berperang satu dengan yang lainnya, nah, boleh dikenakan hukuman, ya, walaupun hakim memandang hukumannya hukuman mati. Kalau maslahat menuntut untuk memberikan hukuman tersebut, tidak mengapa. Nah, wa ghairihima mimman la yandafi'u syarruhum illa bil qatl. Dan selain daripada kedua yang disebutkan tadi, ya, Di antara orang-orang yang kejelekannya tidak tertolak kecuali dengan cara diberikan hukuman mati. Ya. Perselisihan hakim boleh memutuskan untuk memberikan hukuman mati. Nah, ya. Kalau kejahatannya ya, tidak bisa ditolak kecuali dengan memberikan hukuman tersebut. Yang jelas, masalah ta'zir dikembalikan kepada siapa? Ijtihad al-hakim. Ya. Hakim bisa memandang bagaimana kesalahan, ya, kemaksiatan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sekali lagi, ini berlaku pada kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ditetapkan hukuman tertentu dalam syariat. Ya. Nah, hukumannya disebut dengan ta'zir dan ini dikembalikan kepada ijtihad al-hakim. Beda halnya kalau hukuman-hukuman yang ditentukan dalam syariat. Orang mencuri misalkan, jelas hukumannya potong tangannya. Nah, al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, anwa'ul uqubat at-ta'ziriyah, macam-macam hukuman-hukuman ta'zir. Yumkinu an tusnifa al-uqubat at-ta'ziriyah hasba muta'alliqatiha ala nahwi tali. Memungkinkan untuk membagi-bagi hukuman-hukuman ta'zir sesuai dengan kaitannya pada pembagian berikut ini. Yang pertama, ma yata'allaku bil abdan. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan. Kal jaladi wal qatli. Seperti hukuman cambuk dan hukuman mati. Ini berkaitan dengan apa? Badan. Nah, ma yata'allaku bil amwal. Yang kedua, hukuman ta'zir berkaitan dengan amwal, harta. Kal itlab wal ghurm wal ghurm. Seperti itlab, ya, menghancurkan hartanya. Nah, ya, seperti menghancurkan hartanya. Penjual misalkan khamar, walaupun dia tidak minum khamar, tapi dia menjual. Ya. Maka diberikan hukuman di antaranya dengan itlaf. Ya, dihancurkan khamar-khamarnya. Nah, wal gurum atau bentuknya denda. Kaitlafil asnam wa taksiriha. Contohnya, seperti menghancurkan berhala-berhala. Mematahkan berhala-berhala. Orang jual patung, misalkan. Padahal tak dijelaskan, menjual patung itu hukumnya haram. Menjual patung-patung. Nah, baik dia menjual dengan cara memahatnya, mengukirnya, atau sudah jadi kemudian dia jual patung tersebut. Walaupun alasannya untuk hiasan, tidak diibadahi, ini diharamkan menjual patung. Nah, tidak disebutkan hukuman khusus dalam syariat bagi orang yang menjual patung. Nah, maka di antara bentuk hukuman yang sifatnya ta'zir bagi hakim, ini bisa dengan cara menghancurkan patung-patung tersebut. Nah, wa itlafi alatil lahwi wa tarb wa aw'iyatil khamr, atau menghancurkan alat-alat nyanyian, musik-musik, Ini termasuk di antara bentuk takzir. Nah, bagi yang menjual misalkan alat-alat musik, ya, bagi orang-orang yang bermain musik, ya, maka di antara hukuman takzir yang bisa dilakukan oleh hakim dengan cara menghancurkan alat-alat musik tersebut. Ya. Nah, wa au'iyatil khamar, dan juga wadah-wadah yang dipakai untuk minum khamar, bejana-bejana yang menampung khamar. Ya. Sekali lagi, ta'zir yang berkaitan dengan harta. Nah, bisa dengan menghancurkan harta tersebut. Ya. Kalau hartanya, nah, harta yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya, seperti tadi, patung, alat musik, nah, atau khamar, nah. Atau contoh yang lainnya, denda. Ya, dia harus membayar denda. Ya. Yang ketiga, ma huwa murakkabun min huma. Ta'zir yang tersusun dari keduanya, berkaitan dengan badan dan berkaitan dengan harta. Ya. Ka jaldis sarik min ghairi hijrin, min ghairi hijzin. Ma id'afil ghurum 'alaih. Seperti cambukan, ya, bagi orang yang mencuri dari selain tempat penyimpanan harta, ya, disertai dengan membayar ganti rugi yang berlipat. Nah, telah dijelaskan mencuri itu tidak boleh. Ya. Kalau mencuri dari tempat penyimpanan harta, ini bisa dikenakan hukuman potong tangan. Ya. Mencuri dari berangkas misalkan, mencuri harta yang simpan di lemari, ya, dan bagian tertutup. Nah, ini bisa dikatakan hukuman potong tangan. Tapi ketika seorang mencuri, tapi bukan dari tempat penyimpanan harta, ya, tapi dia mencuri. Nah, ya. Maka tidak ditetapkan hukuman potong tangan. Tapi hukumannya dikembalikan kepada apa? Kepada hakim. Tetap dia berhak untuk mendapatkan hukuman dikarenakan perbuatan mencurinya ini. Ya. Nah, ada dompet di masjid misalkan. Nah, maka ini bukan tempat penyimpanan harta. Tergeletak mungkin orang lupa. Nah, dia tahu. Dilihat dompetnya milik si fulan. Ada uangnya, misalkan. Ya, dia ambil uangnya. Nah, ya. Dikarenakan dia mengambilnya bukan dari tempat penyimpanan harta, ya, maka tidak ditegakkan hukuman potong tangan. Nah, tapi dia tetap berhak untuk mendapatkan hukuman dikarenakan perbuatannya tersebut mencuri. Tapi hukumannya dikembalikan kepada hakim. Nah, atau misalkan seorang menjemur jaket, ya, menjemur baju yang mungkin nilainya mahal, ya, seseorang mencurinya. Nah, ya, dikarenakan dia mencurinya bukan pada tempat penyimpanan harta, ya, maka tidak tegakkan hukuman potong tangan. Akan tapi ada hukuman yang lain seperti dengan takzir. Sekali lagi ini kembalikan kepada hakim. Beda hanya kalau dia mencurinya di lemari, nah, yang tertutup, kemudian dia buka lemarinya, diambil jaketnya, nah ini ya, lebih besar lagi dosanya, sehingga berhak untuk tegakkan hukuman potong tangan. Nah, ya. Tapi kalau mencurinya bukan dari tempat penyimpanan harta, maka hakim bisa memberikan hukuman yang sifatnya ta'zil tadi. Apakah dengan mencambuknya? Boleh mencambuknya. Nah, dicambuk misalkan. Dan juga bisa dengan dilipat gandakan tendanya. Yang dicuri misalkan nilainya 100 atau 200 ribu, 100 ribu. Maka bisa dilipat gandakan bayarnya menjadi 200 ribu misalnya. Supaya denda. Supaya dia kapok. Jera tidak melakukan pencurian lagi. Nah. Hati-hati. Apalagi santri misalkan. Jangan sampai melakukan perbuatan yang jelek ini. Walaupun tadi melihat harta orang lain bukan pada penyimpanannya. Jangan sampai mencuri. Nah, berikan kepada yang memilikinya. Nah, nemukan HP, misalkan tahu pemilik HP ini si Fulan. Tapi dia ambil. Nah, dia diberikan kepada yang memilikinya. Faqad qada sallallahu alaihi wasallam ala man saraqa min as-samari al-mu'allaq qabla ay yu'wiyahu al-jarain bil haddi wa ghurmihi marratain wal jarain mawdi'u tajfif at-tamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan suatu hukuman terhadap orang yang mencuri buah yang masih tergantung pada pohonnya sebelum dibawa ke tempat pengeringan kurma. Dihukum dengan suatu hukuman dan ganti rugi dua kali lipat. Wal jarain, makna jarain di sini tempat pengeringan kurma. Rasulullah SAW memberikan hukuman dengan apa tadi hukumannya? Denda dua kali lipat. Nah, sehingga boleh hakim memberikan hukuman seperti denda. Denda dua kali lipat misalnya. Nah, atau hukumannya berkaitan dengan badan atau dengan harta atau kedua-duanya. Dicambuk kemudian ditambah lagi misalkan. Denda. Nah, di penjara misalkan tambah lagi denda misalkan. Dan mengapa dikurangkan kepada hakim? Ketika seorang melakukan tindak kejahatan yang tidak ada hukuman tertentu dalam syariat, maka hakim bisa berijtihad untuk menentukan hukuman tersebut. Apakah hukuman yang berkaitan dengan badan seperti cambukan tadi, ataukah berkaitan dengan harta seperti denda, atau mungkin kedua-duanya. Nah, berkaitan dengan badan kemudian juga berkaitan dengan harta misalkan. Dicambuk kemudian juga harus bayar denda. Nah, yang keempat, ma yata'allaku bitaqyidil iradah, yang berkaitan dengan pembatasan keinginan. Kal habsi wan naf'i, seperti penjara dan pengasingan. Kan dibatasi keinginannya. Seorang di penjara enggak bisa bebas melakukan apa yang diinginkannya. Ini pun bentuk ta'zir. Di penjara. Nah, itu diasingkan ke tempat yang terpencil misalkan. Yang kelima, ma yata'allaku bil ma'nawiyat, yang berkaitan dengan maknawi. Ka'ila min nufus bit taubih, seperti peringatan keras. Ya. Nah, dengan menceraikannya wazajar dan juga bentakan supaya teringat dalam dirinya. Ya. Nah, ini pun sebagai bentuk takzir. Nah, diberi peringatan yang keras. Ya, supaya dia tidak melakukan perbuatannya lagi. Nah, ini diantara bentuk takzir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.